Sungguh cantik manis, hatiku tertawan. Wajahnya ayu rupawan. Sayang, bagai bulan di kayangan, menjauh di balik awan. Ah, gayanya yang manja, selalu dipuja. Rambutnya ikal berdena, saya membuat hati pemuda terkenang selalu pada. Selayang pandang, ia pun.